redam cintaku, remuk redam perasaan, bagai tersayat setiap rasa hati. Sudah suratan yang harus aku terima, setiap kali ku mencinta gagal-gagal lagi. Nasib, oh mengapa nasibku begini, Sandina, aku tak mengerti. Mungkin karena bercinta karena aku miskin, lalu kau pandang hina. Redam cintaku, remuk redam perasaan, bagai tersayat sendiri rasa hatiku. Mungkin sudah suratan yang harus aku terima, setiap kali ku mencinta gagal-gagal lagi. Redam cintaku, remuk redam perasaan, bagai tersayat sendiri rasa hatiku. Mungkin sudah suratan yang harus aku terima, setiap kali ku bercinta gagal-gagal lagi.